minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikatu aw yatiya rabbuka aw yatiya ba'du ayati rabbik. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إني إنا tazirun. Allahu alamu bimbaradi hal yang zuruna nata ngenteni hal yang zuruna orang ngenteni emayan tazirun mukadibuna tegesa orang ngenteni sapong kanggal bohong kabailan tatiahum angin tatakahum mukadibun kita iwajahi kalawan talan iya sopo al malaikatu pirang-pirang malaikat likob di arwahihim kedua ngagenggam pirang-pirang roh yang mukadzibu awa yaitu arbuka atawa yang tah tegasa perpangeran sirai amruhu tegasa parentah ya rabbuk bimana azabuh kalawan makna siksana rabbuk bimakna azabih menang kalawan makna siksana rabbuk wa yati abadu ayat rabbik atau yang tateka sapa setengah apa setengah sake ayat pangeran sirai alam hati tegas sake teteng gere ba'du ayat rabbik adalah tiala saati kang nudu kening atas kiamah iya umayati dalam dinata kabadu ayat rabbik apa setengah sake ayat pangeran sirai wahiyalan utaya bantu ayat ya rabbik tulung syamsi iku muncul sarang yang emin maghribi hasaking kulonnya syamsi kama pi hadithi sahihai dikaya barangkang tetap dalam hadis sahih roro Bukhari Muslim layan fau nafsan orang namang pat nafsan ingawa kawakan iman wa opo imane nafsan lam takun kang orang anak-anak ya nafsan amanat ikung iman kan ya nafsan mingkoblu saking sadurunge yati al jumlah tu sifatun nafsin utawi jum sejumlah hanana iku dadi sifat lapan nafsin nawa nafsan atawa awak-awak kan lam takun kang orang nana-nana yang nafsan kasabat iku gak usah ya nafsan pi imaniha ing dalam iman kenan nafsan ing dalam iman yang nafsan khairan ing becik taatan tegesa taat eletan pangwa tegesa orang gak mangpatkan ha ing nafsan taubat tuha upat taubat nafsan kama pil hadisi kaya barangkang tetap ing dalam hadis wa gulan ucap sirah gul ucap sirah Muhammad yang taziru ngenteni sirah kabe ahadah hazihil asya ing salah sewijine ikilah pirang-pirang perkara ahadah hazihil asya ing salah sewijine ikilah pirang-pirang perkara innamu tazirun insatuna ing sunagung iku kang ngenteni zalika ing mengkono-mengkono hazihil asya. Munazaroh antara kangjeng nabi jeng para kufar kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar kufar Quraisy temenge ngalawan kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicuk-cruk ku Kanjeng Nabi, disusul ku Kanjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kanjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kanjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumaha. bahkan ditangtangan ku Kanjeng Nabi, tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh, nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Besinya da ngomong di hareupeun Allah. Ja Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab, Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkeun Al-Qur'an. Anzalnahu Qur'anan Arabia. Hayo, de kumaha? Geus teu bisa ku kumaha. Haju kumaha eta kupar kurese iman? Tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok jeung Kanjeng Nabi, nyaho kaistimewaan Kanjeng Nabi, nyaho kaamanahan Kanjeng Nabi, nyaho kapercayaan Kanjeng Nabi teh, nyaho Kanjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah. Bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kanjeng Nabi, nyaon teu ka Kanjeng Nabi, hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian-pengajian jorojoy urang mah iman kabladeuna beuki kuat beuki kuat beuki kuat. Iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala nu barang jeung Kanjeng Nabi mah leuleuh ngadenge kana wahyu teu iman, tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kanjeng Nabi. Iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di nagara anu kos kieu meujeuhna bae ja baheula mah baheula. Boom sakitu ambalayahna babarengan jeung Kanjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. He, urang mah kuari paling di sisi imah anu ngadukotok wajar. Wajar sama kos kitu mah. Mari ge ayeuna main gapleh dua kali wajar. Paling ge di dinya teh aya anu zina kurang ajar tama. Iye. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet. Ngementek teureun-teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan, Gusti salametkeun pamajikan, salametkeun anak incu, salametkeun Gusti dulur-dulur, salametkeun tatangga-tatangga Gusti. Eta mah nyana keur judi sagala mabok sagala naon tama ku nafsuna Gusti. Bere nyana hidayah Gusti salametkeun tangga doa teh, ngadoa lain jang sorangan. Hei urang mah panain kitu Gusti, abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokkeun hawa. Oh cak Gusti teh si eta hamba aing geus jadi kitu-kitu atuh siapa-siapa cak Gusti teh. Kulon haju memilu ka batur tamanu aing cak Allah tuh urang mah teu etis kan. Mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam. Mun eueuh wali Allah di Bandung, mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam. Untung bae masih kene aya nu sok hudang peuting, ngudang ki SD. Aduh cak aki-aki teh aja aing. Maksud aing ge engka siap. Jadi eta bagus eta kos kitu, eta neraka eta kos kitu. Oh, malah maki ieu na geus teu ka sumur ja sieun. Di botol aku apa di jero kamar. Masya Allah kan. Teu iman ieu teh kafir-kafir teh. Buang kawarahna luar biasa. Kulana teh ku ego. Gengsi nyana kudu iman mah. Teu daek. Gengsi mah terus bahaya ya, gengsi mah terus bahaya. Harga diri kan ka ditu lah. Asa urang kudu ngaji ka budak, eta cilaka. Masa aing mah pan kolot kudu ngengekeun budak kamari ieu, atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng. Atuh uyahna ge pan ngadaru lah heula aing. Leg-leg Gus ya uyah. Bila perlu dagangkeun Gus ya uyah. Eta ego ngaranna. Ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad. Buh, hebat jasa ngaji. Datanglah ke Abah kakarak ngajar ngaji. Wa ngadenge ka mane di miati sok mingguan. Ya, ua dek nanya masalah. Lamun ua nu menang, sia ngaji ka ua. Lamun ua nu eleh, ua ngaji ka sia. Eta kiai kudu kitu ngaran. Jadi beneran tah mah. Tah, nanya masalah hiji, dua, tilu, oh datang ka saminggu, us beres. Ua eleh. Damyati, ayo ua eleh, geus ua deuk ngaji ka Damyati. Ngan ua mah balagna hayang hikam. Entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya ikam di Waji Ahmad tah etalah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu bae eleh-eleh bae kolot ya teh bodoh-bodoh bae. Itu masalah ngan tawadu nukus gitu karena teta aki-aki nutere paeh teya ngaji itu tawadu karena temakin mah bodoh tadi nage tu mondok aja tu ngaji pan cilaka aing menemah lah kolot mah kolot baik ngaji lah tu itu tawadu nu penting ulah nu handap itu tawadu. Aduh. Eueuy jalan yeuh ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kanjeng Nabi eueuy terus akhirna nyana berharap cek nyana teh aing mah kajen ku kumaha ge jamual kudu iman ka Sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia kasir hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kareun kohara atawa aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakeunaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa ah cenah gempa-gempa ah cenah banjir-banjir pokona aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia. Weh, hei, tasi pohara-pohara teh. Atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat. Daekan eta hikmah daripada iman ka sia. Pohara kumpar-kumpar Quraisy. Mbungeun teh iman ka Kanjeng Nabi teh hayang kudu iman ka sia budak kamari. Tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara. Nyurup kasurupan Abu Jahal. Kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sapira nyana nyaho kiih naik kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pada teh nyaho kiih nyana baheula nyaho si kiih naik nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiih na ge wer wer wer wer nyana neuleukeun wae aing neuleukeun sia aja ku ari bogo-bogo pan dikawin atuh. Teben sia nyaho kleutik na tu aya kana kitu mah ulah bomong kitu ieu giliran beta ka budak pinter ieu tas masantren yeuh eh dah ulah didenge budak kamari ta kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa tatiyahumul malaika au yatiya rabbuk au yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna teu ngadago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa za inna za Al-Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanna teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati nyana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna. Daikan kene paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Wow. Iji. Oh ya tiap adu ayat ya Rabb. Oh ya tiap Rabb. Ai ammu. Yakne siksa atawa aing mah daikan kene ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad, iman ka Al-Qur'an. Tayangnya. Atawa awyatia ba'du ayat ya rabbik, datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjir nunuduhkan kana kiamat nyana geges jauhan dina Taurat, dina Injil geges dijelaskan kanjeng Nabi na geges dijelaskan tanda-tanda tereh kiamat na geges ditandakan geges dibejakan dina Injil, dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deh jasarua kitab samawi Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantaknya nya nyaritakeun ayatia ba'du ayati rabbik atawa aing madaekan kene datang kana saware didatangan saware tanda-tanda kiamat. Ini gak ada iman daripada kiam, daripada aik iman ke Al-Quran. Oh, aik itu naon tanda kiamat. Iyalah. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat. Sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji dajjal, dua dabah, tilu khosapun bil masyriq, gempa di wetan. Khosapun bil maghrib, gempa di kulon. Khosapun bi jaziratin, bi jaziratil Arab, jelas pak gempa di berbagai benua, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deket ka kiamat. Ditambah deui jeung dukun aya hasut unggal negara engke bakalna ngan hasut tersebut teh pang gede-gede nama engke di Timur Tengah bakal aya hasut ka deuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tama hasut unggal negara ge aya hasut ngan hasut ku eta mah pohara dukun eta mah datang ka poek sadunya poek ku hasut eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor katujuh tulusan singin magribiha muncul panon poe ti kulon. Tambah deui ya juja wa majus kedelapan, kesembilan turun kanjeng Nabi Isa alaihis nomor kasapuluh bakal aya narun takhruju min aden tasukun nas ilal mahsyar. Sunu ieu mah bakal nanti adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarek ge seuneu font doang. Font. Font teh naon kira hartina? Tuh, siamanya hobae kan. Ya osok neuleu meureun. Font. Ieu dibabawa ti nagara ka nagara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sasembahanna na baheulana nu kuari diagung-agung dunianya ho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya ka deuleu ku kabehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ya ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur ku sieur geuseur dibalikeun ku Gusti Allah masyaallah oh, kan nah ieu bakal terjadilah seperti eta geus dijelaskeun demandak. Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zargol, golan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjing Nabi nyarita dina hiji poe atadruna, aila tazhabu hadhihi syamsu? Mane nyaho? Ka mana ieu pandan poe leumpang? Iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo? Kalu cak sahabat-sahabat Allah wa Rasuluh alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kanjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqir. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy di hareupeun arasy. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun arasy. Tidinya manehanna fatakhir ngecungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe ta kos kitu bae ta. Unggal poe takhir sajidah pala tazalu kadzalik. Lamun ku Allah dican dititair tapi urang parje balik deui dina sujud. Eta manehna sujud bae. Bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah udang panon poe. Balik. Balik deui ka wetan. Sakumaha biasa. Unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud. Cak Allah udang. Ayo kita balik deui. Balik deui kitu beta. Masyaallah, teureun-eureun. Datang ka kuari masih keneh kitu bae. Bakal terjadilah engke. Eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasana. Fa idza aradallahu ayutliha min magribiha habisah. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh. Henteu titah hudang ku Gusti Allah teh. Diantep datang ka kebel panon poe kok teu titah tangga-tangga aing. Kok teu dititah hudang aing cek Gusti Allah. Kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi. Heh pangeran abdi. Inna masiri baik. Lalakon abdi teh jauh, ieu kok diantep kieu kumaha? Cek Gusti Allah. Itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup. Muncul. Muncullah di kulon kakarat jelema kaget kabeh. Wei. Ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh. Bapa panon poe teh muncul di kulon. Wei, bener. Kuari tu deuleuh kaget kabehan eta memehna teh poe tilu peuting meneh muncul ti kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ka diakhiri ku witir nyana mun maca Quran maca Quran maca salawat biasana jam setengah opat terus subuh ramang yamrang ram yang ramang ieu mah jemat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh ku poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang harita ngan aya keneh ah cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar geus dua poe penting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae dina mah salat Allahu Akbar geus teu bisa ditanya kusieun-sieunna bener baik katilu poe kakarak ret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae gusti ret di paehan ahli Allah mah kabeh geus tama disimpen ku Gusti Allah na ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim. Anu sebenarnya malam mundur runtuhkan mah mimiti dajjal heula. Kuari diunggal negara ribut mual ngeureun-ngeureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. kemudian atuhki itu Suriah geus teureun-eureun, Turki itu keneh, di urang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahon bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika, rakyat anu paham mah ieu teh nanaonan kieu. Yeunlah berbagai organisasi, baik organisasi Islam maupun organisasi non Muslim dan lain sebagainya, untuk membenahi negara, tapi tetap bae negara teh lain embungan dikendalikeun ku Yahudi. Pan bintik-bintik peperangan kajian ku kumaha ge. Jelema nunggeus bantep dina Islamna dianggap teroris, diperangan bakal kajian ku kumaha ge. Pukunjala biang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HURU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku FPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atunyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah, tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Mah bisa geus kajeung ku kumaha ge yeuh mah. Geus lalakon kos ieu bajak ku ari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teu dipilih ku ari teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa kos ge kos kitu wae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai tariwuh-riwuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus iya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabeulah rakyat jeung pemerintah, sebab pemerintah dikendalikeun ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikeun ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua, ribut pasti di negara. Irak model kos kitu, Iran model kos kitu, Suriah model kos kitu. Nu kuari eukeur bae Mesir, Suriah seperti kitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, ieun jelema ributlah rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu. Suriah model kos kitu. Yeuh ku ari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung bom sing jelegur. Suriah kitu kene, ieu kami mah hayang ieu isulah ka urang. Kieulah. Sementara isu nu datang ka urang, informasina geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur geus eueuh nu sok mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ka urang informasi teu bener. Hese nyarita urang. Ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ka Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa buakal teh buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nyana kabrupa heula. Untung. Can boga untung. Bakal henteu bisa henteu ieu bakal jeung kukumah jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus, padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim, eta mah ngan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieunlah MUI atuh ku ari MUI age pandeg dirante. Neuh kumaha? Eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun. Steril ku MUI. Ah, geus ditosranna ku MUI. Urang damai hirup teh. Ketika aya hukum-hukum Islam, geus aya perwakilan urang melalui Bahtul Masail angsongkeun ka MUI. Jadilah engke keputusan MUI kan ngeunaheun ku ari MUI na dikendalikeun ku si itu. Neuh kumaha? Mata geus we pi perangan teh aya. Lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia ya perang. Bakal teteh moal turun dajal lamun teu peperangan. Moal cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Oh, ribut lah, geus kacau di unggal negara. Irak teu eureun-eureun, Iran teu eureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyelametkeun diri. Ka markah ka ditu. Didesek pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi nu urban di berbagai negara. Sebab geus kacau lah luar biasa. Hese. Geus teu bisa diredakeun. ABRI bagi dua, polisi bagi dua. Berbagai kekuatan bagi dua. Aduh hanteum rakyat nu milu jeung ieu, nu milu jeung ieu ribut. Hayang salamet agama ka Mekah. Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajen ngampar ge didinya kajen teh ngampar didinya terus mantak ku di legaan di legaan legaan kurang mah barang di legaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, tereh berat tah ke dajjal lah turun. Wah kaunggal nagaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangeranan ka aing aing pangeran hayang jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar negara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah kaoma ku dajal heh aya jelema dipaehan hirupan deui pangeran aing kos kitulah dajal dahsyat teh nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina almasihid dajal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajal dajal teh pangeran. Jelema hubu dunia, hayang dunia. Naon bae dicekel jadi dunia. Hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ha, kuari mah ngridit-ngridit engke mah hayang ya. Mio. Puh, mio datang. Dede. Sia naon hayang naon? Hayang Avanza. Beureum, heut, Avanza ngajogrog. Sia hayang naon? Ieu mah cenah hayang hartop, hartop aya tuh di ditu tuh hayang. Los cokot usia tuh hartop. Teu leumpang, akina rusak. Atuh geus macem. Hayo sih hayang awe. Atuh jelema ngagara. Etalah nomor kahiji dajjal. Nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa. Turun Kanjeng Nabi Isa. Turun Kanjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi. Geus teu kuat kabeh gadoa. Ngadoa Gusti menta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep. Kemudian salat teureun-eureun. Allahu Akbar. Pas di makom Ibrahim. Allahu Akbar. Eueuh nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harisma-harismana ku kasepna. Gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae. Sapoe, dua poe, tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai, wah diperhatikan, wah iya tanda-tanda, iya bener dajjal. Kakarat, begitu mana salam, dicekel, ditanya, mana sebut? Tidak ngajawab, sangat tidak ngajawab. KB nyebutkan ente dajjal, ente mahdi. Tidak, kakarat maka sebut, wallah ente mahdi. Kakarat, wah ditangkep, perjuangkan. Mahdi, iyalah mahdi, nu bakal jadi kesatria. Ah, eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantak kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus dajjal, eleh ku dajjal mah. Maka segeralah nuzulu Isa turun Kanjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kanjeng Nabi Isa kusaha ku Ashabul Kahfi nu ayeuna di Yordania. kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Yeulah Ashabul Kahfi. Wah, buuk ngerundai ka handap. Lantaran besar bararebu tahu lah tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjangnya halis mun panjang. Nuantak besi aya di mana bae nubukna panjang. Wah, ieu. Ieu Ashabul Kahfi kajen kuku mah ge. Sing hade ulah di baturan sing hade. Jurig ieu mah ieu. Turun di Gunung Karang masalah ieu. Wah, gara raga. Muksal bina tamliho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta iya. Tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kanjeng Nabi Isa alaihis dajal di udang ku Kanjeng Nabi Isa. Hah, umpat ke mana? Di udang terus. Eleh lah ku Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa dakwah dirinya. Masya Allah, istimewa jasa. Terus Kanjeng Nabi Isa dakwah. Sahanu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, bodoh, cak Kanjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mantak kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kulaun ku ari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna. Mun baheula konsili mun diurang mah muktamar. Muktamar para penggede. Begitu muktamar ngejelaskan ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi ngeunungankeun pangeran ngamangerankeun ka Kanjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian teh eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyao bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili. Keblon. Aya pangeran mun urang-urang urang pangeran genju. Hayu geus urang pangeran mantak aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh harita tetep Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kanjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing mah rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat-syariat Muhammad. Aku rea jeung Kanjeng Nabi urang. Wai, malah kawin Kanjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ge bakalna turun ka dunia nyana dakwah terus. Wah, jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kanjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kanjeng Nabi Isa. Mulai kacau deuing dinya. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta. Pai, asal ngabang itu maut. Nu ibadah ke Allah marah maut. Maut. Ya Allah ya Rabbi, tinggal Cameron. Bakukul. Geus luar biasa ya bakukul deui. Lah, tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulqarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke diharep bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedengkeun ieu dekaluar tah, dekaluar geus sagede kieu ca Kanjeng Nabi. Engke bakal gede di akhir zaman bakal kala luar di bada kala luar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadahar naon wae aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagula rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sapala di daharan bae ibinatang anu pohara jasa mantak baheula ku Zulqarnain di bendung ge raja sadunya ajar Zulqarnain dikuat dina Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulqarnain teh ya nu kuari di laut mana na ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ye urang teangan coba bendungan Zulqarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kanjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kanjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Wah beh ayah ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Qur'an teh araya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulqarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah tapi geus mulai ku ari kajahoan geus mulai Seberbarengan eujeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya keneh. Kapalna aya keneh kapalna, geus indeuk urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, siapa diajak ke Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arat. Di Gunung Arat, Arat teh di Turki. Tak eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadenya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu ye bendungan Zilkarnain nu diditunan di bendung ieu ya Juj wa Majuj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan akoloh Amerika pernah asup ka hiji daerah nyada ge kaget. Kok hewana kok sakarari ceulina lain, irungna lain, bahasana lain. Ta eta tea nyada kaget di dinya. Aya hewan seperti kieu yeuh. Teu kajauhan nyada ge di mana, tapi ketika jana perem ngadengela suara azan. Allahu Akbar Allah perem tak. Aya di daerahna deui. Berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta. Jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan, di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam. Loba ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zilkarnain. Geus kapangi aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah-buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu ya Juj wa Majuj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh nagara-nagara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang numun ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka nagara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, duh, aya kerajaan di daerah dieu diketos bae kerajaan ketos. Raja Jurig neo-neo meureuntah. Jawat. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya tilu dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zohir kuari. Zohir kadeuleuh ieu. Lamun urang dibukakeun hijab truk dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi. Urang mah kulantaran urang mah sapira urang. Atuh nu kadeuleuh ieu deui. Kapanggih ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah. Dari kebanyakan bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak suma khurujud dabah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj. Engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraeh loba keneh di dunia teh jo dabah. Dabah teh ya hewan eta nyanama leutikan ti himar, hampir sarua jeung himar begal. Cilina rancung biasa ngan nyanama mau patlot, mau pulpen leungeuna. Nulisan jelema tarang ditulisan. Mukmin kafir. Geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae. Terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ilalakon lain lalagan ye pohara jasa bakal katulis. Nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau ngeunaheun geus tinggal nu kafir geus siapa kafir sia kafir sia ge nang deuleuh tarang sia jaheuh. Siak kapir kabeh. Tah, tidih jama geus kapir engke mah bakalna awewe loba jasa. Lalaki kurang. Tah engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe. Datang ka lae ka tangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe. Ku eueuhna lalaki. Tah, lamun hayang mahmur engke tah. Aduh, haju deui. Zinah teh kuari makan masih kana di kamar, masih kana di kontrakan. Eta anu kelas di hadap, nu belah ditu da mah di hotel, di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina. Engke mah di sisi jalan kos kotok. kos kotok gihayang gihayang itu dibuka seleting cacat beres geus setahun geus gihayang gihayang cacat beres persis kos kotok pae geus cacat beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leuting. Nah, aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nureuneuh teh ya. Geus hese nangan dur gabung bae geus teu araranakan. Ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kidok atuh kahayang mulai di dinya belah ditu kek ngan ngomong kitu doang. Geus teu daya teu upaya geus ku sebab zina kabehan. Ngan ngomongna tak kitu kahayang mulai di dinya atuh cekana belah ditu ke naon ih teu lalikat aing mah. Geus beres ngomong kitu, geus beres ngomong kitu ditawara daekeun. Panblon eta jelema. Tah. Iyalah bakal terjadi seperti eta. Masyaallah. Kakarak summa tulu usamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah mahdi, setelah dajjal, setelah dabah, setelah yajud wa majud kakarak muncul panon poe. Numantak cek Kanjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditantangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nya lalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan geh hiji bae bae cabut nyawa aing. Nomor kadua mana yang disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Numadak ketika muncul panon poe ku watang ke bakalna. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usamsi muncul panon pemin magribi hati kulon. Sakumaha geus dijelaskeun dina hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Eueuh mangpaat ka awak-awakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takun amanat min qabl anu manehanna encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat sama sakali jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukana asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid geus tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah lumantar pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model diurang ge kuari keur dibarangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke namun terus dikendalikeun ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke diserang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Teguan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus ono beres kabeh. Ayo siang. Mangkaning, mangkaning di batu. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nung geus ka nyahoan bae gapan dinasa baheula teh di dinya teh aya senjata nu sakitu loba na deuk nanaonna teh sa. Si Hariati, Hariati teh sa. Hah? Sakar ngaranan bukan asa. Anu ditangkep teh pan si nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tepat loba senjata di dinya, ente mah teh nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta? Lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha kitu? Ieu teh de kristenisasi anu lain lalagaan. Sementara pemerintahan urang kuhehe kuhehe. Kiai nu aya di ditu kuhehe kuhehe kuhehe na opat kali. Nek kumaha deui atuh? Lain teu diperjuangkeun jang geus kiayana. Ya otomatis lah. Kapir, kapir, kapir, kapir, kapir, kapir, kapir, kapir. Dia terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya. Urang dibangun. Ah, kadeuleu geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieuneun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid-masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Hayuh sia. Tanah dibelian kunyana ingin gereja sadaik-daik. Ada kuwaha deui hayu. Ya pemimpin urang geuweuh nu handal, geuweuh nu kuat. Hayu de kuwaha kabeh sumuhun dauh ka Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah, peperangan dan lain sebagainya bakal perang. Ieu kuwaha henteuna. Bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeng kulon. Sakar kulon. Sakar kulon. Baduy. Jeung baduy. Padahal mah baduy teh horeng eta siloka. Baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahuan ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna. Siloka kolot eta mah. Ya tu perang jeung baduy mah lah, sabira baduy. Atuh orenganan sakolot baheula tung ke mah bo baduy. Tus kaunggar lembur nuleuan jalan, urang dongeng mun jeung kolot kos kitu engke bakal urang diperangan. Waduh baduy geus saeun horeng Amerika. Ku ari teh geus boga satelit nyana, urang leumpang ka mana bae ngising ka mana bae geus kanyaoan. Geus kanyaoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang hayeus sia, jepeni de ka mana leumpat sia. Hayu nah, ditembak sia kuaing. Ah, ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge. Satelit geus kieu bae. Hayu coba. Urang gambaran leutikna, boga urang internet. Deuh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna. Pencet-pencet jaheuh. Pencet-pencet jaheuh. Pencet-pencet bedaheuh. Salah mencet, waduh sempak sial. Kumaha? Sial salah pencet. Aya kiai nu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar jeung ieu mah. Aduh masyaallah aya di nya merekna Kiai Haji Google. Waduh bener masyaallah. Di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna. Nah, engke begitu muncul panon poe ti kulon, kakara kabeh maca syahadat neangan masjid. Masjid geus eueuh, lantaran ciri masjid teh aya kubahan, aya menarahan jeung aya tihangan. Kuari masjid geus teu make tihang, geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang. Masjid mah make tihang minimal opat. Kuari geus teu make tihang, geus teu make. Wah, cenah geus. Eta mah kan aula nu ka situ mah. Abe fungsina babari cenah main badminton bisa. Didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa dan lain sebagainya bisa. Tah jadi berarti fungsina geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh eta lah geus esena anu masjid syahadat tinggal sah. Nah, layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanat mingkob. Teh aya paedah. Jujungkelan kapir-kapir kabeh para maraca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpoe timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Oh nafsan lam takun kasabat fi imaniha atau awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah. Teu aya mangpaatna nyana iman iman nama ka Gusti Allah, cuman teu pernah salat, teu pernah puasa. Harita mulai tobat ka Gusti Allah. La tanfa'uha taubatuha, teu mangpaat tobatna. Geus bae, doraka bae. Sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka. Tobat-tobatan harita. Nisan, masyaallah. Kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi diceritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timiniti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya hayang kos kitu teuk iman ka anjeun teuk iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal imam mun tadirun tungguan bakal kapanggih kege masyaallah diawali engke ku loba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaundeuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh. Waduh, luar biasa. Urang mun nyaritakeun perzinahan kuari, ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang kuari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya. Hese nyaritakeunana. Di kontrakan-kontrakan. Jauh ti indung bapa, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapana. Nu ditalingakeun si hadesia, reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang. Duit kurang deh, jang melayarkan kontrakan, atuh pan nangkarak. Neku mah deh, kenapa pan nangkarak? Atuh iya saya yang penting ada yang bayarin kontrakan, cekian nate. Enggak bagus gitu, kecetes diberes. Eta ya kecetesan segala. Masya Allah, nah ialah. Caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun momen ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darah deukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ka anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus peangan coba nutup boga HP hese gas aya cenah kulah teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui loan bangga mah henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da tilu kiai nu hiji diceuli nu hiji ieu diceuli nu hiji diirung loan bentar kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darah reket jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwati diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang urang luruskeun menuju Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina farraqu wallahu a'lam.